akeh. Ndoro. Gender kawat monggo kula terke. Bunang cilik ampun diterus-teruske sing kaya ngoten. Gong alit monggo kumpul para kadang den. Gender kayu kula aturi nyambangi dalem. Ndoro. Ana kupluk tumumpang dingklik sambel wijen dikeroyok gurem. Lendoko kene ngendi? Sambel kok nganti keroyok gurem. Rekane dingklik tiba ing lirik tur wijen ora iso merem. Siwang ireng balang tengah timbang nginceng mlebu omah. Nglabur tembok aja elek-elek ijo-ijo godhonge pari. Dadi cah wedok sing betah melek ben entuk bojo ya modipati. Blumbang dinggo nyilem tiwas kondang ora gelem. Bocah iki dik cak-cek wae to. Blumbang kodhoke ngorek kejengkang kathoke suwe. Wah. Sedih aku. Carewet iki lho. Wah. Pateni mudiar mula garing ora iso lemu marake bludreke kumat. Apa kuwi garing ta? Lah rumangsamu wong kuwi uret. Wah. Dianteng kelet to engko. Gojok iki. Kaya ini kok urat. Nah, pendem udiar. Omongan ini kok gede-gede. Kok kepancal cempe, mecicil. Ini dirah kok nyawa. Lah kok ini kok cempe salah pangan manca kabar. Mecicil aku. Iki bendaramu susah. Aja padha rembugan dewi. Kowe iki cilik tak gedhekake kok. Bare gedhe kok arep wani karo wong tuwa iki apa njaluk tak cilikke meneh apa? Mula bola-bali kabeh iki mung kari miturut loko. Lokone menggok gerbonge menggok la wong bapak matur wae nganggo parikan. Pirabara jroning ndaroke ora kersa. Makarti iki terus awake dhewe golek ayan liya. Monggo nyatane kaya awake dhewe iki mangane ajek nyambut gawene ora ajek. Yen ora golek samben klakon pedhot ndalan. Nek mung jagake le metro e coba. Yo nek sasi apik. Kuwi metruke rada kerep ening sing nimbali bareng nek rendeng. Apa poso? Ini ora metro arep nyambut gawe apa? Iki piye bendaramu lipuren, Nger? Ngaliyo, tak lipure. Ayo, Reng, dilipur. Aku arep ngaturake lelagon supaya ndur lejar penggalihe. Lagu apa? Aku ki wong kuno. Nek urung ngetokake jineman Lur Kambang ki urung lega atiku. Ayo karmane dhewe-dhewe. Kebeneran. Iki ibu-ibu paranggana wis rawuh. Panjenengane ibu Tukinem, ibu Supami karo Yayi sapa? Supen asmane aku. Arep nyuwun apa? Kula badhe nyuwun ing saking cindir jor miyen. Panjenenganipun ibu Supami mugi keparenga maringi jineman Ulur Kambang. Ya. iramane sing rada giyak, senggane sing sayuk. Iya. Coba nggih aku tak ngewangi keplok. Kabeh pitutur iki yen mungku tembang kok ya kepenak dirungokake. Prambang saksen limo berjuang dimen merdika. Anek brambang saksen telu. Prambang saksen telu berjuang kudu bersatu. Prambang saksen papat. Prambang saksen papat berjuang di mene kuat. Nek saksen sepuluh. Prambang saksen sepuluh. Wah murah banget kuwi. Malah ngandakin regan ini piye. Saksen sepuluh terus. Lawang jir berumbang berambang nganti meripati belem. Pancen jineman ki wiwit aku urung lahir nganti anakku gemrayah iwa dini cik kepenak dirungokake. Ujung jari balung rondo nengke lopo gendari nulen nulen nung nulang nung nulang nung terus kendang yang detet detet detet delang tindak sirdeng terus gambang gelas kursi wandamu buka wirang coba kang gereng jineman nek aku nyuwun sinom arep nyuwun karo sing lor dhewe panjenengan ibu adan bako sapa Bu cepuk. Lah. Bocah karo wong tuwa. Dambako. Rumah sari we. Dicepuk ya Mbak sepuh ning we. Suarane cek gandem. Tenan. Aku ya nggumun kok wiwit biyen kok mung semono. Winne. Mangkasi ndan iki sangu dingklik. Maksane yo malah nyek. Kowe kok disedhake. Dadi wayang. Bangga bupe. Sinom Parijoto, monggo Bu. Ayo. Mutiara kependem dibongkar meneh. Ibu cepuk. Janji sabar selai marinik yo nyetan bali ngulon pasat yang nikelan orang areng kodok hijau sebelum jaring Bandolion diajak ditinggal aging panuwun dhumateng pinanipun Ibu Cepuk. Engga sampun maringi dhateng kula wujudipun Sinom Parijoto mugi-mugi amal kesaenan pinanti napi dening ngersaning Gusti. Pikantuk lintu ingkang ageng. Ngaturake sanget ageng panuwun mboten langkung mawi kondur nderekaken sugeng. Oh, malah nundung bocah iki. Ayo wong kedah-kedahe sing arep mahargya. Nadyan to sepuh parang dini isih giyak suarane ya isih kuat yen mengagem ya ora kalah karo sing enom gondodo diparingi bros aku ngulake pisan ki sulap aku. Duh, jan mak lepir-lepir. Wah, ndale pani ya, Truk. Loh iya, ngitekno wong. Jenenge we Woro Anggono. Woro ki putri Anggono ki piyambakan. Piyaye putri sing lenggah piyambakan ana kalangan ing pesamuan ki nek pancen mentale ora kuat, wah gampang keblinger. Mula dadi Waranggono ki sangune kudu mentale kuat. Ora kena banjur kapanduking kahanan kang srawendah banjur minger kiblating panembah ki ora kena. Ngelingono ora gampang lan ora enteng jejibane dadi Woro Anggono. Nglipur marang sangyaning kang padha lenggah. Lho iya. Aja kaya bojone Bagong. Dadi pesinden kanggone bengi jam 09.00 wis dandan. Tak tekoni nyanti nduk. Sinden kok ora ngrasake. Wang slon iki songol. Wah, bojone Bagong iki anggere mangkat sinden papakane nek ora setumoh. Kula anggere nyangkat nyang tor yo gluduk-gluduk-gluduk. Wah, kae sindene teko. Yagane rum mlebu ki bojone Bagong wis tenguk-tenguk ning tengah gamelan. Dikeroyok laler. Iki kok balang boto mudhar iki. Karo bojoku kok sia-sia. Ora ana lho, ketresnane kaya bojoku. Buktine tenan. Wong sarung kuwe reget ning ngombahke nek ora bojoku ora entuk. Sangka tresnane iya. Mangan aku didulang. Wong aku wadus ejek turu digrujuk. Kuwi ora tresno nek kuwi mamah nek kuwi. Yang dindi mesti laku dodok. Nyet kesot nek ora laku dodok. Sinom wis diparingake. Tiba gilirane arep nyuwun gungan sing sangka tipes. Panjenenganing ibu tukinem. Malik pelok barang. Barang iso apa? Barange pelok. Pelok ndi barang apa to? Ndi barang patet. Patet apa? Patet barang. Barange iso apa? Bocah iki mulek e. Ayo barange pelok napa barangmu? Bocah nek takon kok. Lho wong aku ki ora mudeng kon mudengke kok. Wong mudengke kowe iki angel. Sepi dindinganipun. Ne no no. Keparenga dipun paringi bawa ceki krek. Dalah kutut manggung. Monggo Bu. Monggo Bu tanikem. Lho, pinem kok diwalek. Ceki krek. Ceki krek. Bye. bapak netole. Bapak netole. So esok napa sore-sore mawon, Bu? Tane disenggaki piye? Ayo diselani. Dayoe teko. Dereng no kloso. Klasane pecah. Pambalen jadah. Jadahe mambu. Pakakno asu. Asune mati. Kelek no kali. Kaline banjir. Kelek no pinggir. Pinggire. Pinggire entek no. Terus sore-sore. Kuwi sogong upe lah bos. Nek mau nembang ono wit. Ayo, Wibitana. Coba reng, Wibitana. Daya teko. Daya teko. Loh. Piye lho, wis dah. Walah. Kene wis muni kok ngono urung apa-apa. Aku ning nyawri piye? Lho jare upil. Nek kene daya teko kowe iki jarengno kloso. Kene kelasane bedah kowe tambalen jadah. Aku kok nambal jadah. Lho. Kowe iki nyawut ngono. Oh iya. Terus kene jadahe mambu. Kowe pakakno asu. Pegah aku dipakake asu. Kowe iki nyaute ngono. Oh ya. dayoe teko, tambalen dadah. Alah. Burung tekan kono. Jereng no kloso, jereng no kloso. Nah, ngono. Jereng no kloso. Ya. Jereng no kloso. Dayo teko, jereng no kloso. Kelasane bedah, jereng no kloso. Kelasane bedah, jereng no kloso. Kelasane bedah. Jereng kloso. Malah patuhi piye. Wong salah kok ngeyel. Jadi kok jereng ki kloso. Nek iki pasane bedah iki kudu tambah jajan ngono goblok. Tambah lenjak engko sik. Kelasane bedah, tambah leng jajah, jajahe mambu. Aku piye? Pakakno, pakakno asu. Asune mati, pakakno asu. Kene asune mati kelekno kali ngono. Kelekno kali. Kaline banjir. Kelekno kali. Sangsangno pinggir. Sangsangno pinggir. Pinggir wis entek. Pun tak. Oh, koyo goblok. Dadi dayoe teko kowe jerengno kloso. Pakakno laju. Nah, antarane ngono kuwi. Boh. Kowe iki nek ngajar bocah ya kurang sabar. Kaya ngono kok pengen dadi guru. Guru ki lambarane kudu sabar. Dayoe teko, pakakno laju. Wis kon sabar ngono kuwi. Wandane kaya kolerah. Ngalih. Mesti amu ning apa lho? Nabur ora turut. Girong somir laong ini tak ning batu ya digolek iya lihat yang aku tekok tinggung niki mau sore-sore anek esok-esok beripun buku tutin nyuan apa ya esok-esok kutut ini piyayi mesti mangan ewe anggar isok getok gak usah seret ya? Iya ayo nawan-nawan nyur nopo bu seret kenawan peliket bareng bengi pating kleler nah iya awang bakmi enek subuh-subuh jaluk napa bu jaluk karo mu piye nek aku iso nyandari piye subuh